Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi muqtafa. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan tentunya perkara terbaik bagi seorang muslim saat bertemu dan berjumpa, bermajlis dengan saudara-saudaranya adalah tawasi, saling mewasiatkan dan mengingatkan. Karena itu ciri orang-orang yang selamat, sebagaimana Allah sebutkan, wal asr innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu kenikmatan Allah kepada kita, kepada hambanya sangat banyak, tidak mungkin bisa kita hitung dari yang kenikmatan tampak maupun yang itu tidak tampak oleh kasat mata kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Dari salah satu kenikmatan-kenikmatan itu, menjadi kenikmatan, termasuk kenikmatan terbesar adalah nikmatul ilm, kenikmatan ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah yang Allah turunkan kepada Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih, yang Rasul kemudian ajarkan itu kepada umatnya. Di dalam Quranul Karim, ketika Allah menyebut-nyebut, mengungkit kenikmatan-kenikmatannya agar hambanya bersyukur kepadanya, dalam surat Ar-Rahman, betapa banyak kenikmatan Allah itu hingga Allah sebutkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian berdua dustakan? Itu Allah sebut dalam surat 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan kenikmatan lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wasir fil surah, para ulama sebutkan ada rahasia yang tersirat di dalam surat yang mulia itu, di mana ketika Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak itu, pertama kenikmatan yang Allah sebut, yang Allah ungkit, dan itu di ayat yang kedua langsung, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ilmu. Allah yang ajarkan Qur'an kepada hambanya. Awal kenikmatan Allah sebut 'allamal Qur'an. Kemudian yang lain-lainnya. Tentu disebut pertama dan mendahului yang lain karena keagungannya, karena derajatnya yang sangat tinggi melebihi yang lainnya. Seperti itu pula Allah sebutkan di surat An-Ni'am. Hal yang serupa Allah sebutkan di surat An-Ni'am. Surat apa An-Ni'am itu? Manil Mujib. Surat apa An-Ni'am? Di surat mana yang namanya surat An-Ni'am? Surat Ya Talabatul Ilm. Surat An-Nahl. Dinamakan lain dengan nama surat An-Ni'am. Kenapa demikian? Karena sama di An-Nahl banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah ungkit-ungkit, Allah sebut kepada hambanya. Ini itu, antum baca. Awal ayat, di ayat yang kedua dari surat, Allah sebutkan yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala mayyasha'u min ibadih. Yunazzilul malaika, Allah yang menurunkan para malaikatnya alaihimussalam birruh min amrihi, membawa ruh. Syariat ini Allah sebut ruh, nyawa, karena memang membawa kehidupan, memberi kehidupan, menghidupkan manusia, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang termulia. Makanya dalam doa Rasul SAW, ketika beliau berdoa menyebut rububiyah Allah, bertawasul dengan rububiyah Allah pada tiga malaikat agung, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard ila akhirih. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ketiganya malaikat yang Allah tugaskan dan Allah percayakan kepada mereka mengurusi kehidupan. Jibril mengurusi kehidupan yang paling termulia, yaitu kehidupan kolbu, kehidupan dengan iman. Beliau yang turunkan wahyu. Mikail, Allah tugaskan mengurusi hujan, air yang itu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, tanam-tanaman, pohon. Israfil begitu pula kehidupan, karena dengan tiupan sangkakala dia yang kedua, hidup semua yang telah mati di akhir zaman. Asy-syahid Jibril alaihi salam membawa kehidupan yang paling mulia, wahyu. Yunazzilul malaikata birruh, menurunkan malaikat dengan ruh. Perintah Allah kepada yang Allah kehendaki disampaikan itu kepada para rasulnya, hamba-hamba Allah. Ayat pertama Allah sebutkan, dan itu di ayat kedua, dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di An-Nahl. Maka ilmu, barakallahu fikum, merupakan kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Kalau keutamaan ilmu, fadilahnya ilmu, fadilahnya orang yang berilmu, mungkin masing-masing sering dengar, sering pelajari. Tapi dalam kesempatan ini yang kita murojaah, mudzakarah, adalah tentang samarat, buah daripada ilmu. Karena ilmu membuahkan, dan buah itu yang dinanti-nanti. Layaknya petani, antum lihat, mulai dia tanam benih, dia siram, dia pupuk, dia rawat lama, dia sabar karena ada yang dia nanti, masa panen buah. Ilmu punya buah, berbuah bagimu. Dari sekian buah ilmu, yang pertama dan yang paling utama para ulama sebutkan adalah khasyiatullah. Ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah dalam kalbu seorang hamba. Dan Allah sebutkan dalam ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmunya, akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyiatillahi ilma, cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Takut yang ada dalam hatimu sehingga mengatur tindak tandukmu, mengatur tutur katamu. Ketika orang takut kepada Allah, dia enggak akan sembrono bicara semaunya. Ada yang dia takuti, takut tanggung jawabnya. Ketika dia takut kepada Allah, enggak akan semaunya dia berbuat, melakukan ini itu. Ada yang dia takuti. Maka segala sesuatunya akan terarah, terbimbing, karena ada yang dia takuti. Khasyiatullah, buah yang segala-galanya daripada ilmu. Karenanya salaf rahimahumullah menghitung segala amal perbuatannya. Artinya menghitung, dia hitung, dia perkirakan apakah ini manfaat bagi saya, menguntungkan akhirat saya atau enggak. Kalau itu bermanfaat akan mereka lakukan, jika tidak akan mereka tinggalkan. Begitu pula dalam tutur katanya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh illa fima ya'ni. Orang kalau menghitung, menganggap ucapan dia termasuk dari amalannya yang akan dia pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah, akan sedikit dia bicara, kecuali kalau dia tahu itu bermanfaat baginya, ada fadilahnya. Orang banyak bicara ngawur, orang banyak bicara semaunya karena dia menganggap ucapan dia bukan amalannya, bukan yang akan dia pertanggungjawabkan, bukan yang akan dihisab di yaumul qiyamah. Enggak ada rasa takutnya kepada Allah. Ilmu membuahkan khasyiatullah. Yang kedua, ilmu pula membuahkan al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah, yang itu merupakan tujuan segala sesuatu diciptakan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena keikhlasan Allah ciptakan jin dan manusia. Karena keikhlasan pula Allah ciptakan jannah wa nar. Karena keikhlasan Allah turunkan kitab suci. Allah utus para rasul. Allah ciptakan langit, bumi dan semuanya. Agar hanya Allah yang dituhankan, disembah. Dan ditinggalkan segala yang dituhankan dan disembah selain Allah. Ikhlas. Dari mana ilmu itu membuahkan keikhlasan? Salah satu ilmu yang akan kamu pelajari, ilmu kan ayat wal ahadith. Qala Allah, qala Rasul, itulah ilmu. Salah satu ilmu yang akan kamu pelajari ayat di surat Al-Isra. Ketika Allah perintahkan bakti kepada orang tua, terutama saat mereka sudah tua, usia senja, sudah pikun, sudah pada lemah tubuhnya, banyak sakit-sakitan. Tetap Allah perintahkan jangan bentak mereka, bicara dengan kalimat yang baik. Setelah semua itu Allah katakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Allah, Rabb kalian maha tahu apa yang ada dalam dirimu masing-masing. Kenapa Allah katakan itu? Karena seringnya seorang anak akan merasa kesal, jengkel, bajer. Bajer itu kamunya kesal dan hawas melihat orang tuamu yang seperti itu. Kamu mungkin misalnya capek-capek sudah dikasih pempes misalnya, baru diistinjai, disucikan ini itu, sebentar kencing lagi. Ini namanya orang tua. Sebentar kamu apa begitu minta lagi, lupa lagi, sehingga dia sebagai anak merasa kesal. Kalaupun dia tetap berbakti secara zahir. Secara zahirnya dia tetap bakti, masya Allah. Dia tuntun, dia suapi makan, dia istinjai, dia turuti segala kemauannya. Secara zahir dia tetap birrul walidain. Namun batin dia kesal. Tidak ada keikhlasan saat melakukan semua itu. Dan itu membuat sia-sia segala amalan zahir yang kamu lakukan, gak ada artinya kalau gak ada keikhlasan dalam hatimu. Kamunya kesal, kamunya jengkel, mangkel, hawas. Percuma. Kalaupun kamu capek, mungkin banyak biaya kamu keluarkan, diingatkan oleh ayat. Makanya Allah katakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah maha tahu apa yang ada dalam dirimu. Ikhlas. Niat. Ilmu mengingatkanmu keikhlasan. Agar kamu menjaga keikhlasanmu. Agar tidak tercoreng keikhlasanmu dalam beribadah, seperti contoh ayat tentang birrul walidain, begitu dalam ibadah yang lain. Maka ilmu membuahkan keikhlasan, mengingatkanmu tentang pentingnya keikhlasan. Terlebih kamu akan pelajari dalam ilmu itu celaan, ancaman bagi mereka yang riya, bagi mereka yang tidak ada keikhlasannya dalam beribadah, semakin membuat kamu menjaga keikhlasan ilmu, membuahkan keikhlasan dalam niatmu, dalam hatimu. Seperti tadi, keikhlasan itu perkara terpenting dalam kehidupan ini, terbesar dan segala-galanya. Hidup mati kita untuk ikhlas itu. Dan untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilmu pula membuahkan al-amalus salih, amal salih. Allah sebutkan dalam ayat, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah disampaikan kepada mereka, niscaya itu yang terbaik bagi mereka, niscaya itu lebih mengkokohkan mereka. Mau mengamalkan apa yang sudah disampaikan dari ilmu, maka itu yang terbaik. Ayat menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, fahuwa ala khairiyah azimah, di atas kebaikan yang sangat besar. Karena Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, lakana khairon lahum, untuk mencakup segala arti khairiyah, mengena kepada segala makna khairiyah, apapun itu khairiyah, khairiyah dunia maupun khairiyah akhirat akan kamu dapati, dan kamu berada di atas itu. Ya talibal ilm, kamu sebagai penuntut ilmu, kamu selama mengamalkan ilmumu, anta ala khairiyah azimah, lakana khairan lahum, bukan main-main orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya diwasiatkan oleh salaf rahimahumullah, orang untuk mau mengamalkan, memperjuangkan dan berjuang pada dirinya untuk mengamalkan ilmunya. Idza ahdathallah laka ilman fa ahdith lahu amala. Seperti kata Imam Ahmad, setiap kali Allah berikan padamu ilmu baru, ini sebelum ini kamu enggak paham, maka perbaharui pula untuk Allah amalanmu. Lakukan sesuatu sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Amalkan. Dan amalan itu buah daripada ilmu. Maka mereka orang yang paling bersemangat dalam beramal soleh, dalam ibadah, orang yang berilmu. Karena dia tahu fadilahnya, itu yang dia pelajari, ilmu. Amalan ini, fadilahnya ini. Kalau dia mau lakukan ini, pahalanya sekian. Dia yang paling tahu. Karena itu ilmu yang dia pelajari. Makanya kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, hadis ma'ruf ketika sempat Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu pada Rasul sallam, maka Rasul ajarkan padanya Hawala adulluki ala ma huwa khairun min khadim. Mau aku tunjukkan padamu yang lebih baik dari pembantu. Ya dia merasa berat tugas di rumahnya, namanya istri wajar yang ngurusi suami, anaknya ini masak itu. Dia butuh pembantu. Rasul katakan, aku ajarkan padamu yang lebih baik, jauh lebih baik dari khadim. Lalu beliau sebutkan, baca olehmu setiap malam ketika kamu sudah berbaring sebelum kamu tidur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Dan betul-betul itu akan lebih baik dari pembantu. Wassalihat, wanita-wanita saleh, itu yang mereka sebutkan. Betul-betul kami dapati jauh lebih baik dari pembantu. Diringankan segala tugas dan kewajibannya. Asyahid dalam hadis, kata Ali bin Abi Thalib, semenjak aku dengar hadis itu dari Rasul, aku gak pernah tinggalkan. Baca itu sebelum tidur. Maka Ali ditanya, wala lailatul siffin. Bahkan di malam siffin, siffin kan kita tahu perang. Zaman perang. Kalaupun misalnya ditinggalkan, wajar orang akan bilang, perang, situasi mencekam, menakutkan, nyawa jadi taruhan. Kalaupun kemudian yang itu ditinggalkan, ya ma'zur mungkin. Tapi kata Ali, wala lailata siffin. Bahkan malam siffin pun tidak aku tinggalkan. Diamalkan. Dan begitulah salaf. Fakunna nata'allamul ilma wal amala jami'an. Itu yang kami ambil, kata Ibnu Umar. Kami pelajari dari Rasulullah ilmu, dan ilmu itu yang kami amalkan bersamaan. Ilm wal amal. Amalan buah daripada ilmu. Tidak ada artinya ilmu kalau kamu tidak amalkan. Ilmu bukan untuk dipelajari semata. Ilmu bukan untuk dihafal selesai. Tapi ilmu untuk kamu amalkan. Dan ma'ruf apa yang dikatakan Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufiz, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu bukan yang kamu hafal. Kamu hafal ini, hafal itu, nguasai ini, nguasai itu, kitab ini, kitab itu. Bukan itu ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagimu. Kamu amalkan dan itu bermanfaat bagimu. Yang keempat, ilmu membuahkan padamu karomah, kemuliaan. Kamu akan disegani, dihormati. Walaupun bukan itu tujuanmu. Tentunya menuntut ilmu untuk dirimu sendiri. Kita belajar ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Seperti yang Imam Malik katakan, ma talabtul ilma li uhadditha bihin nas, innama talabtul ilma li nafsi. Aku bukan cari ilmu untuk bisa sampaikan ke orang. Aku belajar ilmu untuk diriku sendiri. Agar terangkat kejahilan-kejahilan kita tergantikan dengan ilmu. Tapi itu janji yang Allah berikan. Buah pasti membuahkan itu. Orang akan terangkat derajatnya karena ilmu dan dihormati karenanya. Diberikan seperti kata Al-Ilbiri rahimahullah, yutawwijuka tajal karamah. Seakan ilmu itu memberi padamu di kepalamu mahkota. Kamu tahu mahkota kan? Hanya raja yang punya. Orang nomor satu di negerinya. Ya tentunya namanya mahkota gak seperti peci kita. penuh dengan intan, mutiara, permata, emas. Ya, karena itu kehormatan di atas kepala raja. Mahkota itu ilmu berikan padamu. Kamu disegani. Dihormati karena ilmu yang ada padamu. Wailah, kamu bukan siapa-siapa tanpa ilmu. Orang yang gak dikenal. Karena ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa inna kabiral qaum la ilma indahu saghirun idha ihtaffat alaihi al-jahafilu. Orang besar di kaumnya, besar mungkin dalam artian tua, umurnya mungkin 60-70, atau besar dia memang besar posisinya di kaumnya, artinya dia tokoh di masyarakatnya atau memimpin atau ya ini orang besar, kaya mungkin. Ketika enggak ada ilmu padanya, saghir. Jadi kecil, mahtafat alaihil jahafilu. Saat orang itu berkumpul, saat ada momen-momen tertentu di situ orang kumpul, orang besar di kaumnya ini jadi kecil, enggak dianggap. Karena dia enggak ada ilmunya. Orang enggak noleh. Siapa fulan? Orang enggak butuh. Wa inna saghiral qaumi in kana aliman kabirun idza ijtama'at alaihil mahafilu. Kata Imam Syafi'i, sebaliknya anak muda belia ketika dia berilmu, dia jadi orang besar di majelisnya saat penuh majelis itu dengan orang. Artinya dia yang akan dicari, dia yang akan diminta pendapatnya, ditunggu fatwanya, di orang berjalan di belakang dia, dihormati karena keilmuannya. Kata Imam Malik, aku tahu di Masjid Nabawi 70 orang, orang tua-tua. Tentu orang tua-tua kan, Masya Allah, sehari-hari ya rumah, masjid, sholat 5 waktu. Masing-masingnya kalau misalnya diamanati Baitul Mal suruh jaga, di situ emas, uang semua, pasti mereka amanat, enggak akan nyuri, enggak akan ambil. Tapi kalau sudah mereka bicara ilmu, tidak satu pun aku bisa percaya, kata Imam Malik. Sementara datang kepada kami ke Madinah Ibnu Syihab Zuhri rahimahullah, dalam keadaan dia syab yatara'ra, anak muda masih, ya Allah, belasan tahun umurnya. Fakunna nazdahimu ala babih. Kami ulama-ulama Madinah, dan Madinah ya mulai zaman itu tentunya, mulai zaman Rasul tentunya, basis ilmu. Di situ kumpul para sahabat. Para sahabat pada wafat, di situ kumpul kibar tabi'in. Kibar tabi'in wafat, kibar atba' tabi'in. Markas ilmu, termasuk zaman Imam Malik. Dan beliau Imam Darul Hijrah. Walhasil saat Ibnu Syihab datang, kami berdesak-desakan, berjubel-jubel di majelisnya. Karena tahu ini anak punya ilmu. Ada ilmu padanya. Itu yang tua ditinggalkan. Dan tidak satu pun Imam Malik percaya. Ini anak muda, Ibnu Syihab. Dan beliau guru besarnya Imam Malik, Zuhri. Pada merapat memenuhi majelisnya, buah daripada ilmu. Ya tentunya untuk itu ada apa ya, perjuangan, ada segala sesuatu yang harus dia korbankan saat dia belajar, saat dia masih menuntut ilmu. Itu sudah kebiasaan turun-temurun dari semenjak zaman salaf dulu. Kamu gak akan dapati ilmu ya kecuali dengan cara itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukrama nafsul lati la tuhinuha. Aku menghinakan diriku, merendahkan diriku di hadapan guru-gurunya. Justru dengan itu fahum yukrimunaha, imbasnya, efeknya, mereka malah semakin memuliakan aku. Artinya itu yang beliau lakukan saat talabul ilm, saat dia belajar ya ada perkara-perkara yang itu mungkin dianggap ihana atau zul. Ya segala macamnya. Makan mungkin kamu kurang nyaman, kurang enak. Hawa mungkin panas, mungkin dingin. Teman mungkin mengesalkan, guru mungkin begini begitu. Aku hinakan diriku saat proses belajar. Fahum yukrimunaha. Semakin kamu hinakan dirimu, sebatas itu pula kamu akan dimuliakan. Walan tukrama nafsul lati la tuhinuha. Dan jangan harap kalau kamu tidak mau merendahkan dirimu saat belajar, jangan harap kamu akan dimuliakan orang saat kamu sudah tua nanti. Saat kamu sudah, istilahnya sudah jadi orang. Kamunya sekarang ego, kamunya sekarang tersinggungan sedikit-sedikit. Wah, kainah anu. Galil adab ini, gurunya begini. Teman fulan ini, kurang ajar ini, itu. Kamu ingin nyaman tidur di rumah. Bersama umimu, bersama abimu. Makan enak. Tidur lelap, nyenyak, segalanya zen sekarang. Nanti orang tuamu meninggal, kamu bertambah umur, bertambah usia, saat itu kamu akan terhinakan. Enggak ada orang yang butuh kamu. Ilmu membuahkan itu, kemuliaan. Kamu terangkat derajatmu dengan ilmu. Disebutkan oleh Imam Amir Ibn Syarahil Asy'abi rahimahullah, ilmu tidak akan bisa diperoleh kecuali ketika terpenuhi pada orangnya al-aql wan-nusuk. Ketika ada padamu al-akal. Akal yang dimaksud. Antum ini sudah masuk azan belum Isya? Jam berapa azan Isya? Sudah masuk iya? Antum mau azan dulu, kita lanjutkan setelah azan. Iya. Fadhal antum mau azan. Kita lanjutkan setelah azan. Supaya enggak terlalu malam azannya. Nah, tadi melanjutkan pernyataan Imam Syabi rahimahullah, ilmu itu hanya patut diambil dari orang yang ada padanya dua perangai ini, al-aql wan nusuk, akal dan nusuk, ibadah, amal. Akal artinya kecerdasan dia, pemahamannya yang baik. Yang kedua, ibadahnya, nusuk. Kata Syabi, kalau orang itu hanya ada padanya akal, tidak ada nusuk, orang akan katakan ini ilmu gak bisa diambil hanya dari ukola yang tidak punya ibadah. Dia pinter, dia cerdas dan Masya Allah mungkin keilmuannya, teori, tapi amalannya tidak mendukung. Orang akan katakan gak sesuai, gak pantas fulan ini. Belajar, punya ilmu, tapi kok melakukan ini itu, sehari-harinya begini, begitu. Tidak mencerminkan orang yang berilmu. Atau sebaliknya, dia punya nusuk, ahli ibadah, semangat dalam ibadah, tapi gak ada ilmunya, gak ada akalnya, juga percuma. Dan aku khawatir, kata Syafi, akan datang masa di mana kamu dapati pada seseorang la akla wala nusuk, wala dia punya akal, wala ada ilmu, wala ada nusuknya, ibadahnya gak ada, amal solehnya, akal dan ibadah dan ilmunya juga enggak ada. Lalu apa yang bisa diambil darinya? Apa yang bisa dicontoh darinya? Maka penting kedua-duanya. Perkara yang keenam, buah dari ilmu adalah solah. Membuatmu menjadi orang soleh. Karena ulama menjelaskan yang namanya orang soleh itu orang yang mengerti hak-hak Allah dan dia tunaikan dengan baik. mengerti hak-hak orang lain dan dia tunaikan dengan baik. Masing-masing ini hak orang tuanya apa dia tunaikan. Dia sebagai suami tahu hak istrinya apa dia tunaikan. Dia sebagai orang tua hak anaknya apa. Dia sebagai tetangga, dia sebagai murid, dia sebagai guru. Masing-masing orang beda. Dia tunaikan masing-masing sesuai haknya. Dialah orang soleh. Tahu hak Allah, tahu hak orang lain dan masing-masingnya dia tunaikan dengan baik. Solah. Dari mana dia tahu hak itu? Dari mana dia mengerti ini hak Allah ini? Harus saya tunaikan. Ini hak orang tuaku, ini hak anakku, ini hak fulan, fulan. Dari mana dia tahu? Enggak ada jalan untuk dia tahu itu semua kecuali dengan ilmu. Ilmu yang ajarkan padanya. Bahwa ini hak Allah, ini hak orang tuamu, ini hak gurumu, ini hak anakmu. Karenanya kamu menjadi orang soleh. Buah daripada ilmu. Membuahkan kesolehan, solah fi nafsik. Semakin kamu berilmu, akan semakin tinggi kesolehan pada dirimu. Buah daripada ilmu pula akan membuatmu mencontoh, meniru ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena ma'ruf, sesuatu yang dicintai pasti akan membuat orang mencintai orangnya. Yang cinta sesuatu pasti akan mencintai orang-orang di bidang itu. Senang sekali. Maka ketika orang cinta ilmu, yang dia cintai pasti ahlul ilm. Dan cinta itu akan membawa dirinya ingin menyerupai, meniru. Meniru dalam artian positif tentunya. Seperti penyair katakan, watashabbahu illam takunu mithlahumu inna tashabbuha bil kirami karimu. Tiru orang-orang karim. Contoh orang-orang mulia itu. Walaupun kamu gak sampai, gak bisa seperti mereka persis, tapi paling tidaknya meniru orang mulia adalah kemuliaan. Maka itu yang kamu tiru dari tindak tanduknya, akhlaknya, sifatnya, budi pekertinya, tutur katanya, ibadahnya, segalanya. Kamu tiru dari mereka. Makanya dulu di zaman salaf, ketika seorang berguru kepada syekhnya, itu akan berpengaruh, dia tiru segala sesuatu darinya. Fakana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Abu Dawud, sahibu sunan Sulaiman ibn Ash'ath, diserupakan sekali dengan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad guru besar beliau. Lama beliau berguru kepada Imam Ahmad. Ditiru segala sesuatunya oleh Abu Dawud. Sampai dikatakan menyerupai Imam Ahmad. Gerak-geriknya, tindak tanduknya, ibadahnya, akhlaknya. Orang kalau melihat Abu Dawud pasti akan katakan ini persis kayak Imam Ahmad. Mengingatkan kita sosok Imam Ahmad. Buah daripada ilmu. Kamu akan cinta dan meniru ahlul ilm, orang-orang besar, orang-orang mulia, a'imah dan para ulama. Itu yang kamu tiru. Dan cukup itu sebagai kemuliaan besar. Ditiru. Disebutkan di majelis Imam Ahmad yang hadir lebih dari 5.000 orang. 5.000. Tapi jangan kamu kira semuanya thalabul ilm. Enggak semuanya penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak lebih dari 500. Sepersepuluhnya lah. Artinya mereka yang nyatet, nulis, hadatsana fulan, an fulan, akhbarana fulan, sanad, hadis. Enggak sampai 500 orang. Sisanya awam. Mereka datang, mereka hadir untuk melihat seperti apa Imam Ahmad. Kemudian mereka tiru. Seperti apa gerak-geriknya, bagaimana tutur katanya, seperti apa ibadahnya, akhlaknya. Begitulah ilmu membuahkan kecintaan dan meniru kepada orang-orang yang berilmu, merubah karakter seseorang, merubah jati dirinya dengan ilmu. Mungkin dia sebelum belajar ilmu orang macam-macam, fulan dulunya keras, wataknya batu. Fulan dulunya jahat, kejam. Fulan dulunya begini, begitu, macam-macam orang. Tapi ketika ilmu itu dia masuk di situ, akan merubah dirinya. Dia menyerupai orang-orang besar tadi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, a'imma dan para ulama. Berubah. Ilmu yang merubah dia. Tentunya ba'da taufiqillah segala-galanya. Taufiq dari Allah. Tapi ilmu itu yang dia pelajari membuahkan itu padanya. Karena setiap hari itu yang dia kaji. Itu yang dia dengar, itu yang dia lihat, itu yang dia baca. Dia pelajari biografi para a'immah. Fulan seperti apa, Alan bagaimana, berpengaruh. Makanya di sisi lain, kalau melebar sedikit, pengaruh guru kepada murid besar. Ilmu itu berat, sah. Kamu harus tulis, kamu harus murojaah, kamu harus hafal, kamu harus setoran, kamu harus tasmi. Belum lagi nanti ujian, kamu harus jawab ini itu. Berat. Ya memang berat. Dan Allah namakan qaulan tsaqila. Maka jangan kamu perberat. Jangan kamu tambah beratnya dengan sifat-sifatmu sebagai muallim. Jangan kamu tambah lebih berat dengan watakmu sebagai pendidik. Bantu thullabul ilm agar itu ringan bagi mereka. As-Subuki rahimahullahu ta'ala, Ibroh, ambil pelajaran darinya. Beliau katakan, aku punya dua guru, guru besarnya. Yang pertama, Al-Hafid Al-Mizzi. Ulama besar, sahib Tahdhibul Kamal. Yang kedua, Syamsuddin Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi ma'ruf, sahib Syiar Alamin Nubala, Tarikhul Islam dan yang lain. Aku masih muda belia, kata Subuki. Kadang belajar ke Mizzi, kadang belajar datang ke majlisnya Dzahabi. Mizzi rahmatullahi alaih, dengan segala keutamaan dan kemuliaannya, keilmuan luar biasa, alim besar, hafid. Mizzi, kata Subuki, kana syaikhon abusan mahiba. Seorang syekh yang enggak murah senyum. Bawaannya serius, abus. Dan wibawanya luar biasa. Mahib, disegani dan orang, ya ini posisi Orang macam-macam lah itu sifatnya. Karenanya kata Subuki ke Al-Mizzi, aku datang pada beliau tiap dua pekan sekali beliau ke majelisnya Mizzi belajar dan menuntut ilmu. Wa kana Dzahabi syaikhan da'uban. Sementara Dzahabi sosok seorang pengajar syekh yang da'ub. Da'ub itu suka guyon, ya canda dengan murid-muridnya, ringan, ini dekat, akrab. Fakana dzalika ta'tsir fi nafsi. Kata Subuki itu banyak besar pengaruhnya kepada diriku. Sehingga ilmu yang dipelajari kan jadi ringan. Enak gitu ketika gurunya seperti itu. Pengaruhnya kepada kejiwaan, kepada diri sang murid besar. Fakuntu ati fi majlisihi marratain fil usbu. Di Dzahabi tiap satu pekan dua kali aku datangi majlisnya. Mizzi dua pekan sekali. Pengaruh gak bisa dipungkiri. Dzahabi masya Allah pandai ngambil hati, dekat, akrab dengan murid-muridnya. Ala kulli hal, ibrah. Masing-masingnya tentu ulama dan a'imah. Cuman ibrah bagi kita bagaimana ilmu itu membuahkan ta'thir. Membawa pengaruh kepada murid. Buah daripada ilmu. Dan tentunya masih banyak buah daripada ilmu kalau kita kupas satu demi satu. Tapi karena waktu, mudah-mudahan yang ringkas itu bermanfaat bagi kita masing-masing. Nas'alullah taufik wassadat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين